Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز fauzan azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullad dalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din a'azzakumullah, alhamdulillah dengan nikmat dari Allah SWT berupa nikmat iman, nikmatul Islam, kita masih berjalan di atas dinullah, di atas berusaha di atas manhaj salafun shalih yang al-haq, sehingga dengan mudah kita mengadakan ta'awun alal birri wa taqwa, yaitu dengan belajar sama-sama mempelajari, membahas, membaca kalam para ulama, ucapan-ucapan yang terbaik, ucapan-ucapan yang mengandung pahala yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk pada pelajaran adab kita dari kitab Aunul Ahad As-Samad fi atau Syarhil Adabil Mufrad dari Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yang disyarah oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Masih dalam pembahasan babus syahna, bab tentang permusuhan ya. Bukan menunjukkan anjuran seseorang harus bermusuhan, tetapi permasalahan. Masalah seandainya terjadi permusuhan atau masalah yang seputar dengan berkaitan dengan sebab-sebab atau faktor-faktor yang mendukung, yang membentuk, yang memunculkan, yang menimbulkan permusuhan. Dengan ini kita harus menghindar. Jangan sampai kita jatuh di dalamnya. Jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam hadis-hadis yang akan kita lewati. Kita akan masuk pada hadis ke-409, insya Allah juga dengan 410. Tetapi tafadhalu antum bacakan hadis yang sebelumnya, ini hadis yang ke-408 ya. Tafadhalu barakallahu fikum. Antum yang mana? Yang itu, yang la tabaghadu. Baik, ahsantum. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala fi kitabih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW bersabda, tajidu min syarrin nasi yawmal qiyamati indallahi zal wajhain alladhi ya'ti haula biwajhin wa haula'i biwajhin. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min hadza sifat, min hadhihi sifat. Termasuk bab permusuhan adalah seperti ini. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau akan dapati dari sejelek-jelek manusia pada hari kiamat nanti di sisi Allah adalah orang yang memiliki dua wajah, dua muka. Yang datang ke orang-orang ini dengan satu wajah dan datang di tempat yang lainnya dengan wajah yang lain. Hadis ini sahih, ya bisa antum lihat di beberapa kitab itu. Ana tidak membawakan takhrijnya. Yang jelas di dalam buku ini dipilihkan yang sahih semua. Kembali ke pembahasan, tajidu, engkau akan dapati nanti. Ya, artinya bukti yang kuat atau perkara yang nanti kita akan dapatkan betul-betul apa yang disabdakan oleh Rasulullah ini adalah benar. Kenyataannya adalah nanti kita akan dapatkan sejelek-jelek manusia pada hari kiamat nanti di sisi Allah Ta'ala adalah dzal wajhain, yang memiliki dua wajah, dua muka. Yang datang ke pihak satu dengan satu wajah dan datang ke pihak yang lainnya dengan wajah yang lainnya. Kita akan baca syarahnya. Qala syarih wa huwa Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Dalla hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu ala azami dzalbil munafiqin alladzina la yathbituna ala halin fi aqwalihim wa af'alihim. Hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas menunjukkan bahwa besarnya dosa orang-orang munafik. Jadi sikap atau akhlak perangai yang memiliki dua wajah seperti ini adalah disebut dengan sifatnya kaum munafikin, yang mereka tidak layus bitun, tidak tetap dalam satu keadaan, tidak tegas, tidak tetap dalam satu keadaan, baik dalam ucapan-ucapannya atau perbuatan-perbuatannya. Wa innama yataqallabuna fil umuri ittiba'an lil hawa wasyaitani. Tetapi melainkan mereka berbolak-balik, mereka berubah-ubah dalam beberapa perkara, dalam banyak perkara, mengikuti ittiba'an, dalam rangka mengikuti hawa nafsu dan syaitan. Falaysu min ahli sidqi la fil aqwali wala fil af'ali. Bukan mereka dari termasuk orang-orang yang jujur, orang-orang yang yang jujur, tidak di dalam ucapannya dan juga tidak dalam perbuatannya. Lidza ja'a wasfuhum fi sunnatil mutahharati fi ghairi ma hadisin bi annahum syarrul nasi yaumil qiyamah. Oleh karena itu datang sifat-sifat mereka, menjelaskan sifat-sifat mereka dalam sunnah yang suci ini di tempat yang bukan satu hadis, pada bukan satu hadis. Seperti hadis di atas, banyak keterangan-keterangan hadisnya bahwasanya mereka adalah syarrun nasi yaumal qiyamah, sejelek-jelek manusia pada hari kiamat nanti. Wa hal li syarrin nasi indallahi al-hukmul 'adlu syai'un minal qadar? Wal jawabu la, li'annahu 'asha fi zumratil kadzibin wa bata'ada 'an akhlaqil mu'minin as-shadiqin. Fakana jazauhu yawmal qiyamati indallahi al-hukmul 'adlu min jinsi 'amalihi. Dan apakah untuk sejelek-jelek manusia itu di sisi Allah hukum yang adil sesuatu dari kemuliaan? Ini ada kemuliaannya, apa ada kedudukannya, apa ada kehormatannya bagi orang-orang yang jelek itu? Apakah ada kehormatannya? Jawabannya tidak. Ya, kenapa? Karena mereka hidup bergabung dengan orang-orang yang pendusta. Ya, gabungnya dengan orang-orang yang sering berdusta, para al-kadzibin. Jadi tentu ya, di sisi Allah yang memiliki hukum yang adil, bagi orang-orang yang jelek tidak ada kemuliaan, tidak ada kehormatan, tidak ada kadarnya. Ya, sehingga demikian mereka karena hidup dalam bergabung, hidup dengan bergabung bersama orang-orang yang pendusta dan jauh dari akhlaknya kaum mukminin yang shadiqin. Kelihatan walaupun dari perbuatannya tidak kelihatan, ya nampak seseorang itu akan kelihatan dari ucapannya, tidak sinkron antara ucapan dengan perbuatannya, itu banyak kontradiksi, banyak perkara-perkara yang terbuka auratnya, tersingkap jati dirinya, belangnya, manakala seseorang itu memiliki sifat semacam ini, datang di satu tempat dengan muka yang lain dan datang pada tempat yang lain dengan muka yang lainnya juga. Maka balasannya pada hari kiamat nanti di sisi Allah berdasarkan hukum yang adil, Allah memiliki hukum yang adil tergantung dari jenis amalannya. Amalannya jelek maka akan digabungkan dengan kejelekan. Amalnya baik, akhlaknya mulia, maka akan digabungkan dengan orang-orang yang mulia juga. Idza ulima dzalik falyahdharil muslim min khuluqil munafiqin. Jika sudah diketahui perkara tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencerca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merendahkan orang yang semacam ini yang akan menimbulkan permusuhan, yang memiliki sifat-sifat provokasi, menghasut, namimah, mengadu domba dan sebagainya, maka hendaknya seorang muslim harus hati-hati, waspada dari akhlak yang semacam ini, dan ini termasuk akhlaknya orang-orang munafik. Wa tasurrufatuhumul mashina allati aujabat lahum su'ul adzab fid daril akhirah. Dan mereka terus-menerus, dalam artian kebiasaan mereka yang jelek itu seperti itu. Jadi luput dari akhlak yang baik, akhlak-akhlak orang-orang mukmin, wa tasurrufatuhumul mashina, yakni kebiasaan mereka yang buruk itu, keluputan mereka yang buruk itu demikian terus-menerus berlangsung, sehingga wajib bagi mereka mendapatkan jeleknya azab di hari akhirat nanti. Wal-i'adzubillah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita jangan sampai menjadi orang yang alladzi ya'ti ha'ula biwajhin wa ha'ula'i biwajhin, yakni orang-orang yang memiliki dzal wajhain. Ini perkara yang sangat jelek. Hendaknya kita memiliki prinsip, memiliki akhlak yang mulia, ya akhlak yang tegas dan memiliki pendirian yang jelas, terlebih dalam masalah manhaj, terlebih dalam masalah akidah, terlebih dalam masalah-masalah yang berupa keimanan, akidah, tauhid, ya maka kita harus betul-betul memiliki sifat yang jangan seperti itu, dzal wajhain. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-410. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wadh-dhann. Fa inna adh-dhanna akdzabul hadis. Wa la tanajashu wa la tahasadu wa la tabaghadu wa la tanafasu wa la tadabaru." Wa kunu ibadallahi ikhwana. Lebih banyak lagi berarti ya, bimbingan-bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan akhlak, budi pekerti dan sikap-sikap seorang muslim yang baik. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhann." Hati-hati kalian dari prasangka. Hati-hati kalian wadzon, dari prasangka. Fa inna dzon, karena sesungguhnya berprasangka itu su'dzon akdzabul hadis, yakni sejelek-jelek, sedusta-dusta pembicaraan. Wala taba wala tanajasu, jangan kalian berbuat najas, yakni jual beli dengan cara najas, nanti akan jelaskan. Wala tanajasu, jangan kalian saling berbuat najas. Wala tahasadu, yang ketiga, ya, pertama adalah buruk sangka, kemudian najas. Yang ketiganya, jangan kalian saling hasad. Yang keempat, jangan saling kalian membenci. Wala tanafasu, jangan kalian saling berlomba-lomba dalam kejelekan, saling mengejar dalam hal kejelekan. Wala tadabaru, yang kelima, jangan kalian saling menghindar, membelakangi, ya, memutuskan hubungan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan ditutup dengan yang keenam, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis ini dalam footnote-nya hadis yang sahih. Qala syarih, dala hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu ala tahzir min sittati a'malin. Hadis Abu Hurairah di atas, ya, menunjukkan kepada peringatan, menunjukkan kepada tahzir dari enam amal. Taqaddama dzikru mu'zamiha, telah lewat penyebutan secara garis besarnya. Ya, ini sudah dibahas sebelumnya itu di hadis-hadis yang sebelumnya tentang wala tabaghadu, wala tanaj, wala tahasadu, wa kunu ibadallahi ikhwana, ya. Sudah dibahas sebagian besarnya. Wa awaluha, yang pertama, ya, yang belum dibahas di sini, su'udzon, buruk sangka bil mu'minin al-abriya min tuhamil munafiqina wal mukadzibina wal fussaqi. Yang pertama, jangan buruk sangka, ya, jangan berpikiran negatif, jangan berpikiran negatif terlebih dahulu, ya, tahan dulu atau diam dulu. Jangan memberikan ruang pada benak kita itu untuk selalu, ya, langkah pertamanya su'uzon terus dengan orang-orang mukmin yang mereka terbebas dari tuduhan orang-orang munafik dan orang-orang yang berdusta dan para ahli fusaq. Ya. Wa amma su'uzon man biman 'urifa bizulmi wal kadzib wal makri fa huwa jaiz fi syari'atil Islam. Nah, di sini ada perkecualian. Adapun buruk sangka kepada orang yang sudah ma'ruf, sudah dikenal dengan suka berbuat zalim, suka berbuat dusta, dan suka berbuat makar, yakni berbuat jahat begitu, maka ini boleh dalam syariat Islam. Hati-hati dalam rangka hati-hati kalau dia sudah terkenal, sudah ma'ruf, sudah dikenal di kalangan masyarakat, apalagi di kalangan ahlul Islam, di kalangan ahlul, yakni orang yang pegiat-pegiat dakwah, para dai, harus hati-hati. Karena track rekornya, bahasa kitanya itu, rekam jejak dari sejarah, dari dahulu, dari tahun sekian dicatat, ini banyak berbuat hal-hal yang menyimpang, maka harus hati-hati. Itu terlebih dalam masalah agama. Dalam masalah di masyarakat saja, fulan, na'udzubillah, ya, dicontohkan misalkan suka begini, hati-hati. Itu boleh dalam Islam. Artinya, kalau kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang tidak ada rekam jejaknya itu, orang-orang yang tidak bermasalah, jangan kita su'uzon dulu. Ya. Kita cek lagi, kita tabayun, tasabut, tanya dan sebagainya. Tetapi bagi orang-orang yang sudah ma'ruf dengan kezaliman, dengan kedustaan, biasa bohong, biasa berbuat zalim, menganiaya, curang dan sebagainya, dan berbuat makar, maka ini boleh dalam syariat Islam. Wa qad dalla ala hadzal ma'na qaulullah ta'ala, dan firman Allah Ta'ala telah menjadi dalil, telah menunjukkan terhadap makna ini di dalam surat apa? Surat Al-Hujurat ayat ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'daz-dhanni ithm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari berburuk sangka. Sesungguhnya sebagian berburuk sangka itu adalah dosa. Inna ba'daz-dhanni ithm. Wa hadzal ladzi yadhhar min mantuqil ayah. Dan yang ini nampak dari konteks ayat. Ini yang nampak dalam konteks ayat. Dari konteks ayatnya jelas bahwasanya jangan kita berbuat su'uzon kepada orang-orang yang mukminin, orang-orang yang dikenal biasa, dikenal baik, dikenal orang-orang yang tidak ada masalah dan sebagainya. Jangan berbuat seperti itu. Waqad rawa ruwiya an Umar radhiyallahu anhu annahu qala la tadun bi kalimatin sadarat min akhika syarran wa anta tajid laha fil khairi muhmalan atau mahmalan. Sahabat Umar radhiyallahu anhu memberikan wasiat, memberikan faedah, jangan kamu berburuk sangka, la tadun bi kalimah, jangan kamu berprasangka dengan satu kata yang muncul dari saudaramu berupa kejelekan, ya, yang disangka dengan kejelekan, dan engkau dapatkan pada kalimat tersebut ada kebaikan yang memungkinkan, ya. Jadi ada kemungkinan yang baiknya. Ini kata sahabat Umar radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu. Ala tadunnu bi kalimatin sadarat min akhika syarran wa anta tajid laha fil khairi muhmalan. Ketika kita mendapati satu ucapan dari saudara kita yang kita sangka itu jelek, kita dapati padanya ada kemungkinan kebaikannya, ya, jangan buru-buru terlebih dahulu. Tsaniha, itu yang ke satu. Yang belum dibahas di sini adalah yang ke satunya. Yang kedua, an-najas. Nah, di sini di atas kan disebutkan la tanajasu. Iyyakum wa dhon fa inna dhanna akdzabul hadis wa la tanajasu. Kalau tahasadu sudah, tabaghadu sudah, tanafasu sudah, tadabaru sudah, wa kunu ibadallahi ikhwana sudah. Yang kedua adalah akhlak yang mesti kita jauhi adalah perbuatan najas. Wa makna najas az-ziyadah fi tsamani litaghriri bil ghair. Makna najas itu adalah menambah dalam harga, menambah pada harga untuk menipu orang lain. Untuk menipu orang lain. Itu makna najas. Jadi jangan kita berbuat nambah-nambahin harga dalam rangka supaya orang lain enggak beli, menipu, ya. Menyusahkan justru. Ya. Kan bagus ditambah harganya. Iya, di sisi lain seperti itu, tetapi itu dilarang oleh Islam. La liqasdi syira. Bukan tujuannya untuk membeli. Wa innamal ilhaqid darari bil ghair, tetapi untuk menambah, ya, menjadikan kemudorotan kepada orang lain. Ya, jadi menambah pada suatu harga barang untuk menipu orang lain, bukan untuk kebaikan, bukan untuk membeli, bukan tujuan untuk membeli, tetapi untuk mengilhaq, yakni memberikan mudarat kepada orang lain. Wajal bil maslahah fi za'min najis li sahibi sil'ah. Dan untuk mendapatkan kemaslahatan, ya, menurut prasangka orang yang berbuat najis. Orang yang berbuat najis itu maksudnya baik untuk supaya memberikan maslahat kepada pemilik barang. Ya, maksudnya baik, tetapi caranya salah dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Enggak boleh. Ya, orang yang memiliki barang, menjualnya harga misalkan 100 ribu. Tapi yang berbuat najas itu ditambah jadi 200 ribu. Supaya yang beli enggak jadi. Supaya yang beli itu artinya ditipu. Atau menipu, ya, gitu. Misal dzalik, contoh ya. Ka'an yu'rid rajulun sil'atan fi bai'in man yazid. Seperti seseorang, ya, menampakkan barang dagangan dalam suatu jual beli kepada yang dia ingin tambahi. Kan yuridu rajul sil'atan, seorang menampakkan barang dagangan dalam suatu jual beli, man yazid, kepada yang dia tambahi. Fayati ba'dun nas imma ala tawatu'in bainahu wa baina sahibi sil'ah. Kemudian sebagian orang datang. Bisa jadi dia berdasarkan kesepakatan antara dia dengan pemilik barang. Ya. Wa imma an yurid ilhaqad darar bi ghairihi. Dan bisa jadi dia menginginkan memberikan kemudorotan kepada orang lain. Jadi ada dua kemungkinan, ketika datang orang menuju barang tersebut, ya, bisa jadi berdasarkan kesepakatan antara orang yang berbuat najas dengan pemilik sil'ah, atau bisa jadi orang yang berbuat najas ini ingin memberikan mudarat kepada orang lain, tanpa ada kesepakatan dengan pemilik barang. Fayadfa'u samanan 'aliyan. Lalu ditambah dengan harga yang tinggi. Fayadfa, yakni mengemukakan ya, harga yang tinggi, wa huwa la yuridu syira, dan dia tidak menginginkan jual beli. Wa huwa la yuridu syira, dan dia tidak menginginkan untuk dijual. Wa inama qasduhu ma sabaqa dzikruhu min ilhaqid darar bil ghair. Tetapi maksudnya tadi telah lewat penyebutannya sebagaimana telah disebutkan tadi, untuk memberikan mudarat kepada orang lain supaya orang lainnya itu ya tambah banyak uang yang dikeluarkannya ya. Padahal orang yang pemilik barang itu dengan harga 100 ribu sudah banyak untung, tetapi orang yang berbuat najis ini memberikan mudarat kepada orang lain, akhirnya dia semakin banyak uang yang keluar, semakin merugikan orang lain. Wajal bil maslahah li sahibi silah, dan memberikan kemaslahatan kepada pemilik barang. Fahadha yusamma najisan. Ini disebut dengan najis. Ini disebut dengan najisan. Kalau misalkan antara kesepakatan antara orang yang berbuat najis dengan pemilik barang, ini ada apa namanya sandiwara. Ini ada semacam sindikat atau kerjasama, join. Nanti kalau misalkan saya jualkan barang, kamu bilang ya, oh ini barangnya ini murah dan sebagainya. Ya, jadi bersandiwara lah. Padahal dia bukan orang yang beli, ya. Nanti kalau sudah pulang semua dikembaliin uangnya gitu ya. Jadi akhirnya orang yang menonton, orang yang melihat itu tertipu, ya. Tertipu dengan kalimat-kalimat dengan sandiwara dari orang berbuat najis. Padahal dia menjual dengan harga yang normal tidak segitu. Kemudian dia tambah-tambahkan, dia angkat, dia promosikan supaya orang lain beli dengan harga yang tinggi sekali. Ini tidak boleh. Wa mata ghubina man ghurrahu an-najisu falahul fasakh idza fahusha ghabnuhu. Dan ketika ditipu orang yang ditipu oleh orang yang berbuat najis, maka boleh dibatalkan jika tipuannya itu jelek. Jika cara tipuannya itu jelek, artinya ketika dia komplain, dia mengadu, ketika dia merasa tertipu dengan yang ditipu oleh orang yang berbuat najis ini, maka falahul fasakh, boleh dia membatalkan apa yang sudah dia merasa tipu itu. Artinya ketika perbuatan penipuannya itu jelek sekali. Wa amma sahibu silah wa najis idza staraka fi amaliyatil khadi'ati fahuma yubawi'ani bil ism. Adapun pemilik barang dan orang yang berbuat najis ketika ishtaraka, yakni bersekutu, bekerja sama dalam amaliyah al-khadi'ah, yakni perbuatan menipu, maka keduanya menduduki perbuatan dosa. Artinya menempati atau mengamalkan perbuatan dosa. Jadi ini kalau keduanya istaroka. Kalau misalkan tidak istaroka, orang yang punya barang gak tahu menau. Padahal dia maksudnya hanya jual harga segitu sudah cukup. Jual harga dengan harga 100 ribu sudah menguntungkan. Tapi entah kenapa orang yang berbuat najis ini dalam rangka tadi. Ada dua sisi. Satu ingin menipu orang lain, dan yang satunya ingin memberikan manfaat. Nah, kalau masalah memberikan manfaatnya mungkin bagus, tetapi menipunya itu, baik yang tidak bersekutu dengan pemilik barang atau bersekutu apalagi, maka ada satu pihak pembeli itu ditipu. Yani diberikan mudarat, mendapatkan mudarat dengan harga yang dia beli tersebut. Nah, yang mana yang dilaknat dan mana yang dilarang? Najis tadi. Najis bukan pakai sin ya, najis. Yani orang yang berbuat najis. Pengertiannya adalah aziyadah fi tsaman litaghyiri bil ghairi la liqasdi syira. Ya gitu. Bahasa kitanya mungkin calo. Tapi ya tidak selamanya calo itu jelek ya. Artinya dia itu perbuatan najis tadi, menambah-nambah barang, menambah-nambah harga, tetapi dia untuk menipu ini. Untuk menipu yang pembeli ini. Wah, ini bagus, Pak. Ini begini, di daerah saya ini harganya 5 kali lipat. Di sini murah cuma segini. Di daerah saya ini 500.000, di sini cuma 200.000 udah murah. Padahal harga 100.000 itu sudah dapat untung banyak. Maka kalau perbuatan semacam itu dilarang dalam Islam, tidak boleh seperti itu. Najis. Padahal dia sendiri tidak bermaksud ingin menjual atau tidak mau membelinya. Wa baqiyatul a'mal qad sabaqa bahthuha fil ahaditsil mutaqaddimati falyuraji'ha man syaa. Dan sisa perbuatan-perbuatan yang telah lewat, yakni dan sisa-sisa amalan-amalan yang disebutkan di atas itu telah lewat pembahasannya di hadis-hadis yang telah lalu. Maka silakan kembali membacanya, ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun di sini dua perangai yang dibahas, tetapi kita harus ingat dengan perangai-perangai lainnya. Jangan su'udzon, karena su'udzon itu sedusta-dusta pembicaraan. Jangan berbuat najas, ya. Ini banyak mungkin kaum muslimin yang belum tahu. Maka kita sebagai orang yang mengerti ilmu, jangan melakukan seperti ini. Jangan berbuat hasad, jangan saling membenci, jangan saling bersaing dalam kejelekan, dan jangan saling memutuskan hubungan. 6 sifat yang dijelaskan di hadis ini. Semoga apa yang kita baca ini membekas pada diri kita, terlebih sebagai penuntut ilmu, sebagai thalabatul ilmi harus memiliki akhlak-akhlak yang mulia sebagai nasihat untuk yang lain. Dan terutama hadis yang sebelumnya tadi, bahwasanya orang yang memiliki dua wajah adalah syarrun nasi yaumal qiyamah, sejelek-jelek manusia pada hari kiamat nanti. Jangan memiliki dua sifat, dua sikap, ya, yang membuat orang menjadi bingung. Katanya begini, terlebih dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj, dalam masalah suluk, akhlak dan seterusnya, kita harus memiliki prinsip yang jelas berdasarkan agama Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.